Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kita masih dalam penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini. Kita bacakan tambahan faidahnya dari penjelasan beliau dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang hadis ini, yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ila akhir hadis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang syubhat, yang rancu, halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mayoritas manusia tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan, maka nyaris ternak-ternaknya merumput di daerah larangan. Ketahuilah bahwasannya setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan ketahuilah bahwasannya daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Dan ketahuilah bahwasannya di dalam jasad itu ada sekerat daging, yang apabila baik sekerat daging tersebut, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila rusak sekerat daging tersebut, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah sekerat daging tersebut adalah al-qalbu, jantung hati. Nah, Daib, siapa perawi hadis ini? Siapa perawi hadis ini? Nah, yang ditunjuk. Nah, man rawil hadith? Ya. Naam. Tay. Anta. Man rawil hadith ya? Abu Hudzaifah. Naam. La adri. Wallahu a'lam. Ndak man. Yang merunduk-merunduk enggak tahu dia. Nah. Yang tahu siap menerima panggilan, siap menjawab. Baik. Indah Ismail. Man rawil hadis ya Ismail? Wallahu a'la. Nah. Baik. Ah. Yang paling belakang. Indak sahibun nazara. Yang berkacamata. Ah. Yang merasa berkacamata. Ah. Anta. Wallahu a'lam. Naam. Ndak ya Abu Sufyan. Perawi hadis. An-Nu'man bin Bashir. Apa kunyahnya Nu'man bin Bashir? Inna bi Khadijah. Belum dikasih tahu. Bentar, yang ditunjuk. Hendak ya Aba Imam. Wallahu a'la. Hendak ya Abi Dawud, paling belakang. Wallahu a'la. Naam. Kunyahnya Nu'man bin Bashir. Yang depan, Toha. Hah? Ibnu Bashir, kunyah. Kunyah itu yang diawali dengan Abu atau Ummu. Itu kunyah. Hah? Taib. Man. Fauzi. La. Akhta'ta. Naam. Hah? Taib. Minda bi alim. Allahu a'lam. Man. Indah Abi Umair. Taib. Yang depan. Indah Abi Umar. Wallahu a'lam. Yang depan-depan. Abi Abbas. Wallahu a'lam. La, yang ditunjuk. Aina Randi. Ghaib. Indak ya Aba Muhammad. Wallahu a'la. Naam anta. Abu Abdillah. Naam. Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Radiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian siapa yang mengeluarkan hadis ini? Yang mengeluarkan hadis ini? Siapa Pak? Al-Bukhari wa Muslimun. Bukhari dan Muslim. Ahsanta. Kita lanjut faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sampai faedah yang keberapa kemarin? 8. Taib, yang berikutnya al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9. Wa min fawaidi hadzal hadis saddu dzara'i. Termasuk faidah hadis ini adalah menutup celah yang menuju kepada kejelekan. Ai anna kulla dzari'atin tusilu ila muharram yajib an tughlaqa li'alla yahsul al-wuqu'u fil muharram. Artinya setiap celah jalan yang membawa kepada yang haram atau mengantarkan kepada perkara yang haram, maka wajib celah tersebut ditutup, jalan tersebut ditutup agar supaya dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Sehingga naam, kita diperintahkan untuk menghindari perkara-perkara yang syubhat, karena dalam rangka menutup celah yang mengantarkan kepada yang haram. Nah, ketika seseorang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terbawa masuk ke dalam perkara yang haram. Sehingga hadis ini diantara faedahnya disyariatkannya untuk saddu dzara'i, menutup celah atau menutup jalan yang mengantarkan seseorang kepada keburukan atau kepada perkara yang haram. Wa saddu dzara'i dalilun syar'i. Saddu dzara'i itu dalil yang syar'i, menutup jalan, menutup celah menuju kepada kejelekan. Menutup celah atau jalan kepada kejelekan, ini dalilun syar'i, dalil yang disyariatkan. Dalil syar'i, dalil syariat ini. Ja'at bihi syari'ah, syariat datang membawa dalil ini. Wa min dzalika qaulullah ta'ala, di antaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah sehingga mereka nanti akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu, dengan permusuhan tanpa ilmu. Fanaha an sabbi alihatil musyrikin li'annaha dzari'atun ila sabbillahi ta'ala. Maka Allah melarang mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikun karena perbuatan ini, yaitu mencela sesembahan-sesembahan musyrikun, akan apa? Mengantar orang-orang musyrikun mencela Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana sabi ahlatil musyrikin sabbin sabun bihaq, padahal mencela sesembahan-sesembahan musyrikun itu apa? Sabun bihaqin, celaan yang benar, ya. Mencela berhala, mencela patung yang disembah, ya. Nah, ini apa? Sabun hak, sabun bihaqin, celaan yang benar, ya, enggak ada salahnya. Tetapi karena ternyata nah, hal tersebut akan menjadikan mereka mencela Allah, ketika kita mencela sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka akan mencela Allah. Maka Allah melarang. Allah melarang para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikun karena naam, perbuatan tersebut akan membawa orang-orang musyrikun mencela Allah Subhanahu wa taala. Padahal mencela sesembahan orang-orang musyrikun itu sendiri celaan yang benar. Boleh. Tetapi dilarang karena sebab tadi. Ini dalil saddu dzara'i, menutup celah, menutup jalan yang bisa mengakibatkan atau mengantarkan kepada keburukan. Wasabullahi ta'ala adun bighairi ilmin. Sedangkan mencela Allah ini merupakan permusuhan tanpa ilmu. Wasabullahi adun bighairi ilmin. mencela sesembahan musyrikun ini hak, boleh. Sedangkan mencela Allah ini permusuhan bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tetapi karena na'am mencela sesembahan orang-orang musyrikun bisa membawa kepada dicelanya Allah, dicelanya Allah oleh orang-orang musyrikun, maka mencela sesembahan musyrikun, na'am Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Ini dalil saddu dzara'i, menutup celah atau jalan yang mengantarkan kepada keburukan. Al-ashirah, faedah yang ke-10. Anna min adatil muluki an yahmu liqauli sallallahu alaihi wasallam ala wa inna likulli malikin hima wa qad sabaqa hukmul hima anifan. Bahwasannya di antara kebiasaan para raja adalah mereka mengkhususkan daerah larangan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya daerah larangan. Dan telah berlalu ya, penjelasan tentang hukum hima, hukum daerah larangan anifan ya. Taib baru saja itu pada faedah yang keberapa? Yang ke-8. Pada faedah yang ke-8 sudah jelaskan hukum menetapkan daerah larangan. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Boleh kalau tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak boleh kalau untuk kemaslahatan pribadi. Nah, al-fa'idatu al-hadi ashar, al-hadiyatu ashar, faedah yang ke-11. Ta'kidul jumal bi anwa'il mu'akkidat idza da'atil hajatu ila hadza. Penekanan atau penegasan kalimat ya, dengan beberapa penegasan atau penekanan atau penguat ya, apabila dibutuhkan na'am kepada hal ini, itu dibutuhkan adanya penguat atau penegasan. Contohnya apa tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali mengatakan Allah ya. Beliau mengatakan ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah ya, ala wa hiyal qalb. Penekanan atau penegasan, penguat ya. Baik. Boleh ya, menggunakan penekanan-penekanan dengan beberapa penekanan atau penguat apabila diperlukan, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Fa idza qala qa'il, kalau ada orang mengatakan inna ta'kida fihi tatwil, adanya penguat, penegas, penekan ini apa ya, tatwil, memperpanjang kalimat katanya ya, bertele-tele lah. Fataqul, kemudian dia mengatakan at-taukid tatwilun. Taukid itu bertele-tele, penekanan atau penegas itu bertele-tele. Walakin idza da'atil haja ilai, akan tetapi apabila na'am dibutuhkan, diperlukan untuk penguat atau penegas ya, maka soro minal balaghah, maka jadilah kalimat tersebut kalimat yang memiliki balaghah, memiliki keindahan bahasa. Kan enak ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Balaghah. Ini ada keindahan bahasa di situ. Nah, walaupun na'am taib itu berulang-ulang kalimat ala. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ala na'am beberapa kali. Ini faedah yang ke-11. Boleh menggunakan beberapa penekanan atau beberapa penguat penegas dalam kalimat, walaupun beberapa penegas atau penguat apalagi diperlukan. seperti dalam firman yang lain, innal insana lafi khusrin. Ya. Inna itu taukid, penegasan, penguat, ya, penekan. Tambah lagi lafi, lafi khusrin. La di sini la naam taukid yang menguatkan juga. Jadi innanya penguat, la-nya juga penguat. Innal insana sesungguhnya manusia atau seluruh manusia lafi husrin, ditekankan lagi benar-benar fi husrin, dalam kerugian, penekanan demi penekanan. Dan ini boleh apabila diperlukan, apalagi dalam konteks yang demikian. Kemudian faedah yang ke-12, annal madara fi salahi wal fasadi 'alal qalb, bahwasannya poros kebaikan dan kerusakan adalah hati. Timbangan, tolak ukur kebaikan dan keburukan adalah hati seseorang. Orang ini dianggap baik kalau hatinya baik. Orang ini dianggap jelek kalau hatinya jelek. Idza salaha salahal jasadu kullu, apabila baik hati tersebut maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu, dan apabila rusak hati tersebut maka rusak seluruh jasadnya. Wa yatafarra'u 'ala hadhil faidah, dan bercabang dari faidah ini, annahu yajibul inayatu bil qalbi akthar minal inayati bi amalil jawari. Bahwasannya apa? Ini kaidah penting. Bahwasannya wajib untuk perhatian dengan hati, wajib untuk perhatian dengan hati, nah, terhadap hati, dengan perhatian yang lebih besar daripada perhatian dengan anggota badan yang lain. Kenapa? Karena tadi kalau hatinya baik maka otomatis amalan anggota badan yang lain baik, tangannya baik, matanya baik, ya, nah, terhindar dari perkara-perkara yang haram, nah, kakinya juga baik, tidak melangkah kepada tempat-tempat yang haram, ya, dan seterusnya. Baik, wajib perhatian atau menjaga hati, ya, lebih besar, ya, daripada perhatian terhadap amalan anggota badan yang lain. Yang demikian li'annal qalba, karena hati itu alaihi madarul a'mal, padanya adalah tolak ukur amalan. Hati itu adalah tolak ukurnya amalan. Wal qalbu huwa alladhi yumtahanu alaihi al-insan yaumal qiyamah, dan hati itulah yang akan diuji. Nah, seseorang pada hari kiamat nanti. Jadi hak apa yang ada di hati seseorang itulah yang akan diungkap nanti pada hari kiamat. Ya, bukan yang zahir. Nah, zahir bisa saja dia munafik. Ya, salatnya munafik bisa saja. Munafik salat, munafik ikut jihad, ya. Nah, tetapi yang diukur adalah hatinya. Hatinya inilah yang akan diuji nanti. Yang akan dikeluarkan, dinampakkan. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bahwa apabila dia dibangkitkan, tidakkah dia tahu idza bu'thira, apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kuburan. Wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dalam dada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, innahu 'ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan kehidupan setelah kematian. Sarair, yaitu pada hari dinampakkan sarair. Ya. Rahasia-rahasia yang terselinap di dalam hati. Ya. Jadi apa yang ada dalam hati akan dinampakkan nanti di hari kiamat. Sehingga hati inilah yang yumtahan, akan mengalami imtihan, ujian, pertanyaan dan seterusnya pada hari kiamat. Kemudian kata Syekh, fatahhir qalbak minasyirki wal bid'ah wal haqdi 'alal muslimin wal baghdha. Maka sucikanlah hatimu dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kedengkian kepada kaum muslimin dan kebencian kepada kaum muslimin. Bersihkan hatimu dari kesyirikan, kebid'ahan dan kedengkian kepada kaum muslimin atau kebencian kepada kaum muslimin. Wa ghairi dzalika minal akhlaqi awil aqaidil munafiyah li syari'ah, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak dan akidah-akidah yang menafikan syariat ini. Bersihkan hatimu dari akhlak-akhlak yang buruk, akidah-akidah yang menyelisihi syariat. Fa innal qalba wal asl, karena hati itu adalah na'am pokok asal. Nah, yang dinilai adalah hati. Kemudian faedah yang ke-13, fil hadis raddun 'alal usah alladzina idza nuhu 'anil ma'asi qalu attaqwa hahuna wa daraba ahaduhum 'ala sadri. Dalam hadis ini terdapat bantahan bagi para pelaku maksiat, ahli maksiat, yang mereka apabila dilarang dari kemaksiatan, ya, dicegah dari kemaksiatan, mereka mengatakan takwa itu di sini, ya, sambil mabok. Nah, takwa itu di sini. Nah, ya. Kemudian dia memukulkan tai tangannya ke dadanya. Tai. Saya memang penjahat, ya, suka ngerampok, tapi hati saya baik. Nah, ya. Nah, ini bantahan di sini, bantahan untuk orang-orang seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau hatinya baik, dia enggak akan ngerampok. Dia enggak akan minum khamar tadi. Nah. Enggak keliru kalau dia mengatakan saya memang pemabuk tapi saya baik, ya, hatinya, ya. Salah. Ya. Hadis ini bantahan untuk mereka yang apabila dilarang dari kemaksiatan, mereka mengatakan takwa itu di sini di dada katanya. Fastadala bihaqqin 'ala batil, mereka berdalil dengan yang hak untuk kebatilan mereka. Ya, memang benar takwa di sini. Ya, tetapi pendalilannya salah, ya. Pendalilannya salah, peletakan dalilnya salah. Nah, memang benar at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tetapi penempatan dalilnya keliru. Li'anna alladzi qala at-taqwa hahuna, karena yang mengatakan takwa itu di sini di dada, huwa Nabi SAW. Beliau adalah Nabi SAW. Wa ma'nahu fil hadis, maknanya dalam hadis ini, idza taqama hahuna ittaqatil jawarih, apabila yang di sini bertakwa, hati bertakwa, maka jawarih yang lain, anggota badan yang lain, tangan, kaki, kepala, mata, telinga dan seterusnya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan, enggak akan bertentangan. Nah, enggak mungkin hati bertakwa kemudian tangannya jahil. Enggak. Ya, kalau hati bertakwa, tangan juga akan bertakwa. Nah, karena ini pusat perintah dalam hati, ya. Pusat perintah. Lakin hadza yaqul, ya, akan tetapi orang ini, ya, dia ngeyel mengatakan at-taqwa hahuna, yakni annahu sayasillah. Dia mengatakan takwa itu di sini, nah, untuk alasan agar dia bermaksiat kepada Allah, ya. Untuk merekomendasi kemaksiatannya. Wa taqwa takunu fil qalb, dan ketakwaan itu ada di dalam hati. Wal jawab min hadza tashbih wa talbih sahlun jiddan. Jawaban untuk kerancuan ini sangat mudah sekali. Kalau ada orang mengatakan takwa itu di sini, ya, padahal dia ahli maksiat, ya, dilarang dari kemaksiatan enggak mau, kemudian dia berdalil takwa itu di sini. Di dada, di hati. Maka jawabannya mudah sekali. Annakul, kita katakan, lau solaha mahuna, solaha mahunak. Kalau yang di sini baik, maka yang di sana juga baik, yaitu anggota badan yang lain juga baik, amalannya juga baik. Nah, li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza solahat solahal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati itu jelek maka jelek pula seluruh jasadnya, itu seluruh amalannya. Ini faedah yang ke-13. Faedah yang terakhir, ya, agak panjang sedikit malam hari ini. Faedah yang terakhir, anna tadbiru af'alil insani a'idun ilal qalb, bahwasanya pengurusan amalan seseorang itu kembali ke hatinya. Hatilah pusat perintah, ya, dari apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Pengaturan amalan insan itu kembali ke hati. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hatinya baik maka baik seluruh amalannya, kalau hatinya jelek maka jelek pula seluruh amalannya. Wa hal fi hadza dalilun ala anal aqla fil qalbi? Apakah na'am, dalam pernyataan ini terdapat dalil bahwasannya akal itu di dalam hati? Nah, akal di mana? Di hati atau di kepala? Nah, biasanya kita kan, kita tuh harus cerdas. Nah, kan kesini ya. Coba dipikir. Nah, gak ada orang coba dipikir. Nah, gak ada. Allah Ustaz, di mana akal? Nah. Baik, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya akal itu di dalam hati. Akal itu di dalam hati. Kalau hati ini baik, baik seluruh amalannya, seluruh jasadnya. Kalau hati ini jelek, jelek seluruh amalannya, seluruh jasadnya. Ini menunjukkan akal itu di dalam hati. Kalau akalnya baik, baik pula yang lainnya. Kalau akalnya jelek, jelek pula yang lainnya. Ini menunjukkan akal itu di dalam hati. Al-jawab na'am, jawabannya iya. Iya, yaitu akal itu di dalam hati. Fihi isyaratun ila anal aqla fil qalb. Dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya akal itu letaknya di hati. Wa anal mudabbiru huwal qalbu, bahwasanya yang mengatur adalah hati. Wal Qur'anu syahidun bihadza, dan Al-Qur'an na'am menyaksikan atau membuktikan ini, menguatkan pernyataan ini bahwasannya hati, apa, akal itu di dalam hati. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini, fatakunu lahum qulub yaqiluna biha, kemudian mereka akan memiliki hati yang dengannya mereka bisa memahami, yang dengannya mereka bisa memahami. Fatakunu lahum qulubun, qulubun itu bentuk jamak dari qalbun, qalbun qulubun. Kemudian mereka memiliki hati, qulub yaqiluna biha, yang dengan hati itu mereka bisa memahami. Yaqilun, ya, aqala yaqilu, akal, ya. Nah, yang dengan hati tersebut mereka bisa memahami. Au adzanu yasma'una biha, atau mereka memiliki kedua memiliki telinga yang dengan telinga mereka akan bisa mendengarnya. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Akal itu di dalam hati. Jadi sekarang enam kamu punya akal enggak? Ya, di sini ya. Bukan di sini. Allah Ustaz. Kemudian faedah terakhir, walakin kaifa ta'alluquhu bil qalb, kata Syekh, tetapi bagaimana kaitannya dengan hati? Artinya bagaimana kaitan akal dengan hati? Ya. Kok akal itu terletak dalam hati? Apa kaitannya? Al-jawab, hada syai'un la yu'lam, ini sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Yang kita tidak mengetahuinya. Inna manahnu nu'minu bi anal al-aqla fil qalbi. Kama ja'a fil Qur'an. Hanya saja kita mengimani, meyakini, menetapkan bahwasannya akal itu di dalam hati sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an. Adapun kaitannya kita enggak tahu, ya. Al-Qur'an menyebutkan akal itu dalam hati. Ya. Nah. Kalau orang mengatakan apa kaitannya? Nah, kan mikir itu di kepala misalkan al-muhim ya. Taib, maka kita katakan ini syai'un la yu'lam, sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Hanya saja kita mengimani, meyakini, menetapkan akal itu di dalam hati karena ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Lakinnana la na'lam kaifa irtibatuhu bih, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana keterkaitannya, hubungannya antara akal dengan hati. Fala yarid 'alaina law raqiba qalbu kafirin bi rajulin muslim ayakun hadha muslim kafirun aw la, maka jangan datang anggapan kepada kita. Apabila hati orang kafir menempati hati seorang muslim, apakah muslim ini jadi kafir atau jadi tidak? Nah, ini kaitannya kita tidak tahu. Li'anna la nadri, karena kita enggak tahu kaifa ta'alluqul aqli bil qalbi. Kita tidak tahu bagaimana hubungan antara akal dengan hati. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala sebagai tambahan faedah dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naktabi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan hadis yang berikutnya. Naktabi bihadzal miqdar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.